sekedar membangun citra, itu penting dalam kehidupan kita. Kalau hanya sekedar membangun citra tanpa ada komitmen untuk mewujudkannya, Anda bukan apa-apa. Tetapi rupa-rupanya penyakit manusia masa kini adalah penyakit yang sangat mengerikan. Kalau kita mengenal apa yang disebut instan, makan, minum, instan artinya serba mudah. Sesaat, cepat kita mendapatkannya. Nah, hal yang sama pun akan terdengar dalam kumandang mencari uang yang selalu dikatakan mudah. Padahal, kalau mencari uang mudah, kenapa juga yang mengatakan itu repot-repot dalam mencari uangnya? Nah, ini menjadi sebuah pertanyaan yang sangat menarik. Bagaimana citra coba dibangun, namun tanpa komitmen di dalamnya, semua dibuat menjadi mudah. Tak lagi ada semangat berjuang di sana. Padahal, untuk mewujudkan citra selalu diperlukan sebuah keberanian yang utuh. Supaya bagaimana itu menjadi nyata. Tak sekedar membangun citra harus menjadi gugatan penting yang ditumbuh kembangkan dalam batin. Tak sekedar membangun citra karena itu hanya jalan pintas untuk mendapat simpati, tetapi cepat mendapatkan simpati, cepat pula amblasnya. Sekedar membangun citra, Anda hanya pecundang saja. Sekedar membangun citra, Anda penipu yang sangat mengerikan, menyakitkan hati banyak orang yang menaruh harapan. Sekedar membangun citra, Anda penipu karena sesungguhnya tidak menampilkan kebenaran. Sekedar membangun citra, Anda menjerumuskan karena menawarkan berbagai kepalsuan dan bukan kesejatian. Sekedar membangun citra, itu membahayakan banyak orang dan tidak memberikan jalan keluar dalam kehidupan, apalagi membangun harapan-harapan yang menjanjikan dan bisa diwujudkan. Membangun citra selalu lebih dari kapasitas yang sesungguhnya. Kita terjebak di sana, berputar di sana. Kita masuk dan melihat fata morgana, seakan ada tapi tiada. Akhirnya semua berkata, saya kecewa. Nah, itulah akibatnya kalau hanya sekedar membangun citra. Semoga Anda sadar dan menjadi manusia yang bertanggung jawab. Tak sekedar hanya mencitrakan diri, tapi berkomitmen di dalamnya. Semoga Anda masih punya hati dan telinga untuk merenung dan memikirkannya. Tak sekedar hanya membangun citra. Bersama saya, Bigman Sirait.